check this out. Sungguh mempesona, mencuri hatiku. Tanpa sadar ku telah jatuh hati padanya. Mungkin ini namanya cinta pandangan pertama. Tanpa membuang waktu, aku mendekatinya. Sekedar tanya dan minta nomor handphonenya. Siapa tahu aku bisa mengajak dirinya makan malam berdua ala orang Amerika. Aku pasang senyum manis agar terkesan romantis. Dia pun membalasnya meski sedikit meringis. Sejenak aku ragu untuk teruskan langkahku. Dengan tersipu malu, akhirnya aku pun menjauh. Ada apa denganku? Salah apa diriku? Selalu saja hatiku meragu. Tuhan tolong aku. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang. Jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang-bilang sayang. Jangan berpura-pura, nanti kau kesepian. If you believe in love, just go ahead. No one can help you, no one can save you. It's all about you and the love you have. Sudah terlalu lama aku memendam cinta. Seakan dunia ini tiada wanita tempat bersandar atau berbagi. Yang tak pantas kita lakukan bila sesama lelaki. Melompat ke lelang di atas kapu, melihat orang-orang yang akan pergi berperang. Alangkah malang dia nasib si bujang lapu. Siang dan malam selalu saja ada kesepian. Ada apa denganku? Salah apa diriku? Selalu saja hatiku meragu. Tuhan tolong aku. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang. Jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang-bilang sayang. Jangan berpura-pura, nanti kau kesepian. Say what I feel. Yang bilang-bilang sayang, jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang-bilang sayang. Jangan berpura-pura, nanti kau kesepian. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang-bilang sayang. Jangan ditunda-tunda.